Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita menggunakan buku atau kitab Durusul Lughatil Arabiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahim, terbitan daripada Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah. Dan kita malam ini membahas jilid yang kedua. Ma'asyir al-ikhwah, ikhwani fid-din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaAllah kita akan mulai masuk ke buku. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsu Thamina Asyara, pelajaran 18, yang mana sebelum kita libur bulan Ramadan dan Idul Fitri, kita sudah membaca Ad-Darsu Thamina Asyara, pelajaran ke-18 daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah, jilid yang kedua. Dan sudah kita baca dialognya, tapi tidak mengapa, insyaAllah pada malam ini kita akan ulang kembali. Dan kita akan jelaskan hal-hal yang penting terkait dengan pelajaran ini. Di antaranya yang pertama, bahwa pelajaran ini masih terkait dengan pelajaran sebelumnya. Bahkan kalau kita perhatikan dengan baik di jilid yang kedua ini, bahkan dari sejak jilid yang pertama, satu pelajaran yang sebelumnya terkait dengan yang berikutnya. Buku ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini terlihat sejak kita belajar kitab ini dari jilid yang pertama sampai sekarang. Sebagai contoh, Ad-Darsu Thamina Asyar, pelajaran 18 yang akan kita baca malam ini, masih terkait dengan pelajaran 17, Ad-Darsu Sabi'a Asyar. Di antaranya terkait, keduanya sama-sama membahas Al-Fi'lul Mudhari' yang mansub dengan huruf an. Al-fi'lul mudhari' yang mansub dengan huruf an. Di pelajaran 17 sudah dijelaskan contoh-contoh yang cukup banyak. Hanya saja belum semua bentuk daripada al-fi'lul mudhari' disebutkan. Nah, di pelajaran 18 ini akan ada tambahan-tambahan lainnya, dan sekaligus mereview ulang bagaimana kondisi al-fi'lul mudhari' jika didahului oleh huruf an. Yang mana kita tahu sebelumnya di pelajaran 17, jika al-fi'lul mudhari' didahului oleh huruf an, maka al-fi'lul mudhari' yang datang setelahnya akan menjadi mansub. Sebagaimana yang telah kita baca di pelajaran 17 sebelumnya, contohnya uridu an ajlisa. Uridu an ajlisa, saya ingin duduk. Lihat al-fi'lul mudhari' yang ada di kalimat ini, uridu an ajlisa. Al-fi'lul mudhari' yang tersebutkan setelah an, yakni ajlisa, kondisinya mansub. Kondisinya mansub, dan tanda mansubnya, tanda bahwa fi'il mudhari' itu mansub, adalah al-fathah di akhirnya. Uridu an ajlisa. Lihat huruf yang terakhir, huruf sin, huruf yang terakhir dari kalimat ajlisa, huruf sin mansub berharokat fathah. Dan contoh-contoh lain yang sudah kita baca di Ad-Darasus Sabiah Asyara di pelajaran 17, dan malam ini insyaallah akan ada tambahan-tambahan lainnya masih terkait dengan al-fil mudhari yang mansub dan beberapa hal lainnya yang juga tidak kalah pentingnya dibahas di bab ini. Silakan bagi ikhwan dan akhwat mempersiapkan diri. Siapkan buku dan siapkan alat tulisnya. Ad-Darasus Tsamina Asyar, pelajaran 18 ada di halaman 127. 127 di halaman 127 dari Durusul Lughah jilid yang kedua. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bersiap-siap menyiapkan alat tulisnya dan mencatat apa yang kiranya perlu catat. Alhamdulillah pada malam ini kita ditemani sebagian ikhwah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Khair, Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kita ulang kembali al-hiwar. Dialog yang ada pada ad-darsus tsamina asyar. Kita minta al-ikhwah di studio untuk sama-sama membaca. Ikutana. Taqra'una ba'di. Untuk baca setelah ana. Sama-sama ya ikhwan. Jama'atan. Istami'u thumma kariru. Istami'u. Apa makna istami'u? Ingatkan. Thumma kariru. Kemudian ulangi. Nah. Ad-darsu thamina ashar. Hai ya ikhwan. Ad-darsu thamina ashar. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri? أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. أحسنتم. أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ يمكن إن شاء الله. يمكن إن شاء الله. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض. أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض. بعد رجوعك من عند الجارة. بعد رجوعك من عند الجارة سأغسله وأكويه إن شاء الله. سأغسله وأكويه إن شاء الله. نعم. Barusan yang kita baca potongan dialog antara siapa dengan siapa? Hamid wa Aminah. Siapa Aminah? Zawjatuhu. Aminah zawjatu Hamid, istrinya Hamid. Sekarang kita akan baca potongan berikutnya. Dialog antara Hamid dengan Al-Abna. Mana Al-Abna? Anak-anak lakinya. Hayya ya ikhwan. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Nadhhabul ana ila al-masjidi. نذهب الآن إلى المسجد وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. نعم. Di sini lihat ada دفاتر wa masatira. Kenapa dia tidak ditanwin di sini? Mamnu' min as-sarf. Naam. Dafatir jamaknya? Daftar. Masatir? Mistar. Nuwasil, kita lanjutkan. Aina zumala'ukum? Aina zumala'ukum? ما جاء اليوم لزيارتكم؟ ما جاء اليوم لزيارتكم؟ كعادتهم كل أسبوع. كعادتهم كل أسبوع. aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu an yadhhabul yawma. An yadhhabul yawma. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Ilal muthafi. Al-muthaf, ma makna al-muthaf ya ikhwan? Museum. Nah. Di sini an yadhhabu al-yawma. Kalau dibisa seperti itu. Aradu an yadhhabu al-yawma. Kita pisah antara yadhhabu dengan al-yawma. Tapi kalau disambung bagaimana? Wawunya jadi seakan-akan hilang. Tapi dari segi kitabah, dari segi tulisan ada. Aradu an yadhhabul yawma. Jadi wawunya seakan-akan hilang. Tapi ada di tulisan. Faham tum? Nah, ini barusan potongan dialog antara Hamid dengan siapa tadi, ikhwan? Al-Abna. Sekarang lihat di potongan berikutnya. Hamid sekarang bertanya kepada Al-Banat. Mana Al-Banat? Putri. Nah. Hayya, ikhwan. Ya banati. Hayya. Ya banati. Ana al-ana adhhabu ila al-mustashfa. Ana al-ana adhhabu ila al-mustashfa. Li'iyadati Salma. Li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Aturidna an tadhhabna ma'i? Na'am. Na'am. Madha turidna an ta'khudna laha? Madha turidna an ta'khudna laha? Nah, lihat ya ikhwan, di sini banyak penggunaan al-fi'lul mudhari' yang diisnadkan qadhamir antunna. Ada sekedarik? Boleh. Nah, turidna. Kemudian ta'khudna. Lalu sebelumnya apa? Tadhhabna. Nah. Faham tum? Nuridu an na'khudha ma'ana. Hai ya ikhwan. Nuridu an na'khudha ma'ana. Ulbatal halwa hadhihi. Ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathiran. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathiran. Aturidna an ta'khudna shay'an akhara? Aturidna an ta'khudna shay'an akhara? Nuridu an na'khudha hadhihi al-majallata? Nuridu an na'khudha hadhihi al-majallata. Maratan thaniya ya ikhwan, nuridu? Nuridu an na'khudha hadhihi al-majallata. Wa hadhal kitaba wa hadhihi al-malabisa. وهذا الكتاب وهذه الملابس أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها أرجو ألا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. مرة ثانية بدخول. بدخول أشياء كثيرة. نعم. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ وأم كلثوم. معذرة يا إخوان إذا كان المقطع يعني طويل. Fanaqta hatta yakun qasir ya. Kalau terlalu panjang potongannya kita pendekkan lagi insyaallah. Cukup segitu atau kita pendekkan lagi? Nah, ana terlalu cepat bacanya atau cukup ya? Nah. Kita ulang sekali lagi. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum? Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthum? Ayuridna an yadhhabna ma'ana? Ayuridna an yadhhabna ma'ana? La adri aina hunna? La adri aina hunna? Adhunnu anna hunna? Adhunnu anna hunna? Ma raja'na minal madrasati? Ma ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Bukan ha di situ tapi ha. Hayya bina. Ha. Hayya bina ya banatu. Hayya bina ya banatu. Naam. Bagaimana ikhwan? Tidak hanya sudah sekarang siap untuk baca sendiri masing-masing? Naam. Ana minta Maulana terlebih dahulu. Iqra anta ya Maulana. Baca sebagian dari dialognya kemudian diterjemahkan. Marjum, ma fi mushkilah ya Maulana? Musta'id insyaallah. Thumma ba'da Maulana anta masmuka ya akhil karim? Ibrahim. Ibrahim masyaallah. Tafadhal ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsamina asyar. Pelajaran yang ke-18. Naam. Yani arju alla tasta'jil. Mohon jangan terburu-buru. Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil ashri? Bagaimana shatnya? Ba'da? Ba'da salatil ashri. Naam. Kemana kalian ingin pergi? Sebentar, setelah? Sebentar. Ini kalian atau satu orang yang diajak bicara? Oh, satu orang. Nah, di situ kemana di depan. Kemana kamu ingin pergi setelah sholat asar? Nah, karena di sini di depannya ada Hamidun li zaujatihi. Apa itu nah, ya Maulana? Hamid berbicara kepada istrinya. Ya. Nah, nah. Fadhal labas ma'dzur insyaAllah. Yani ijazah tawila, yani qad yafut ba'd al-labas masyaAllah. Tafadhal ya Maulana. Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Naam. Saya ingin mengunjungi tetangga kita yang kemarin telah mengunjungiku. Naam, sahih. Jadi ceritanya Aminah balik mengunjungi tetangganya. Naam, Masya Allah. Wasir. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi? Apakah kamu bisa kembali sebelum salat maghrib? Naam. Yumkinu insyaallah. Naam. Bisa insyaallah. Naam. Wasil ya akhir karim. Arju an tagsili qamisiyal abyadha ba'da ruju'iki min 'indil jarati. Naam. Saya berharap kamu mencuci kemeja putih setelah pulang, setelah kamu kembali dari rumah tetangga. Naam. 'Indil jara yani berarti bersama tetangganya di rumahnya, di rumah tetangga. Naam. Wasil. Sa'ghsiluhu wa akwihi insyaallah. Naam. Saya akan mencucinya dan menyetrikanya insyaallah. Naam. Al-amrul mustaqbal. Amrul mustaqbal, perkara masa depan itu selalu dikaitkan dengan insyaallah. Ini adalah hal yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Naam. Jadi gunakan kalimat insyaallah dan ini satu hal yang baik sekali diajarkan dalam dialog ini. Ini syiar Islam yang penting diperhatikan setiap muslim. Insyaallah untuk perkara yang terkait masa depan. Nah, teruskan. Aina turidu an tadhhabul ana ya abna'i? Maratan tsaniyah ya Maulana. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Nah. Kemana kalian ingin pergi sekarang, wahai putra-putraku? Naam. Nadhhabul ana ilal masjidi. Kami sekarang ingin pergi ke masjid. Naam. Wa ba'da salati, dan setelah salat, nuridu an nadhhaba ila suki linashtariya aklaman. Aklaman. Naam. Wa ba'da salati, nuridu an nadhhaba ila suki linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Naam, ahsant. Dan setelah salat kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pulpen-pulpen buku-buku tulis dan penggaris-penggaris. Ahsan. Semuanya bentuknya jamak. Alas kedalik. Bala. Nah. Wasil, teruskan ya Maulana. Aina zumala'ukum? Di mana teman-teman kalian? Maja'ul yauma liziaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Mereka tidak datang hari ini untuk mengunjungi kalian sebagaimana kebiasaan mereka setiap pekan. Naam. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Aradu. Arada yuridu. Arada yuridu. Mereka ingin. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Ahsant. Ahsant ya akhil karim. Syukuran. Jazakallah khair. Naam. Al-kismu thani, bagian keduanya antum ya, ya Ibrahim. Habiskan sampai terakhir. Bismillah. Ya banati, wahai putri-putriku. Anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Saya sekarang akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Naam, sahih. Aturidna antadhabna ma'i? Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Naam, sahih. Naam. Ya. Naam. Wasil ya Ibrahim. Mada turidna antakhudna laha? Apa yang ingin kalian bawa untuknya? Naam. Nuridu an na'khudha ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Kami ingin membawa bersama kami. Bersama kami sekotak permen. Sekotak permen. Ini. Kami ingin membawa bersama kami sekotak permen ini. Naam. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa kathiron. Sesungguhnya Salma sangat sangat menyukai permen ini. Naam. Aturidna an ta'khudna syai'an akhar? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Naam. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Naam. Kami ingin membawa majalah ini dan buku ini dan baju ini. Nah, pakaian-pakaian ini. Pakaian-pakaian ini. Al-malabis umum, lebih umum daripada al-qamis. Dia bisa qamis, bisa sirwal, al-malabis, pakaian. Nah. Jamak daripada malbas. Al-mufradnya adalah malbas, jamaknya malabis. Nah. Wasil ya akhil kirim. Arju alla ta'khudna hadhil asya'a kullaha. Saya berharap kalian tidak membawa sesuatu, tidak membawa barang-barang ini, tidak membawa barang-barang ini kullaha, semuanya. Semuanya. Naam, ahsant. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Karena sesungguhnya rumah sakit tidak mengizinkan untuk masuk barang-barang yang tidak mengizinkan masuknya barang-barang yang banyak. Ahsant. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin? Di mana Khadijah, Aisyah dan Ummu Kulthum? Ayuridna an yadhhabna ma'ana? Apakah mereka ingin pergi bersama kita? Naam. La adri aina hunna. Saya tidak tahu di mana mereka. Naam. Adunnu annahunna ma raja'na minal madrasati. Saya mengira bahwasanya mereka belum pulang, belum kembali dari sekolah. Sant, sahih. Hayya bina ya banatu. Ayo kita pergi, wahai putri-putriku. Naam. Wahai putri-putri. Putri-putri saja atau putri-putriku? Putri-putri. Naam, di sini tidak ada ya, tapi sebenarnya putri-putriku lebih afdal. Naam, barakallahu fiik. Syukran ya Ibrahim wa anta ya Maulana. Jazakumullahu khair. Nah, dan sudah kita murajaah, alhamdulillah, sudah kita murajaah al-hiwar, dialognya. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa apa fokus di ad-dars ats-tsamin asyar ini ya ikhwan. Apa yang antum melihat sering tersebutkan di situ? Ya, ini al-fi'lul mudhari' yang mansub dengan an. Ala sekadarik? Mulai dari awal dialog sudah ada al-fi'lul mudhari yang mansub dengan an. Apa contohnya di sini dari awal? Antadhabi. Lihat. Asalnya, sebelum ada an, kalau kita hapus an, maka bagaimana fi'l mudhari-nya ya kawan? Tadhabina. Nah, di sini, dhamir yang diisnadkan ke fi'l ini adalah anti. Ala sekadarik? Maka di sini asalnya tadhabina. Tapi ketika ada an, apa yang terjadi? Naam, nunnya hudifat, an-nunu hudifat. Nunnya dihapus. Maka di sini menjadi antadhabi. Kemudian lihat lagi di baris kedua, ada tidak di situ fi'il mudhari lainnya yang mansub? Azura. Naam, ada an? An-azura. Kalau tadi antadhabi, di sini an-azura. Nanti akan kita bahas di latihan berikutnya insyaallah tanda-tanda setiap al-fi'l mudhari ketika mansub. Ternyata tidak semuanya mansub dengan fathah. Ada sebagiannya yang mansub dengan tanda lain. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, ini sebagai permulaan. Nah, kemudian kita kembalikan ke Ahab Abdul Ghaffar untuk memberi kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk bisa membaca terlebih dahulu dialog ini. Kemudian kita lanjutkan setelah itu latihan latihannya. Tafadhal ya Ahab Abdul Ghaffar. Nah, Ustaz. Baik, ikhwat al-Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan untuk Anda yang ingin membaca hiwar di pelajaran ke-18 ini dan sebagaimana telah didahului dari ikhwah yang ada di studio tadi. Kemudian kita berikan kesempatan untuk para ikhwah yang ingin membaca dari layanan lain telepon. Baik, untuk ada yang ingin terhubung di 021-823-6543. 021-823-6543. Kita coba angkat untuk penelpon pertama di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Abdillah. Abdillah. Nah, di Solo. Nah. Ahlan wa sahlan ya Umma Abdillah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Masyaallah, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Ana bi khair alhamdulillah, syukran, masyaallah. Tafadhal ya Umma Abdillah. Nah, masyaallah Umma Abdillah selalu menjadi orang pertama yang menelpon. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. As-sabiqun al-awwalun sepertinya. Nah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Tafadhal ya Umma Abdillah, tolong dibaca dialognya. Tidak usah diterjemahkan, dibaca saja. Nah. Ad-darsu tsamin asyara. Nah. Aina uridina antabati pada salatil asri. Nah. Uridu an ayuro jarotana lati jarotni amsi. Ayun kinuki antarji'i obla salatil maghribi. Yumkinu insyaallah. Arju antarsili komisil apiado. Bagaimana kamu? Arju antarsili komisya apiado. Komisial, nah. Arju antarsili komisya apiado pada rujung iki minain til jaroti. Nah. Sa'al silhu akwihi insyaallah. Nah. Aina turiduna antadhabul ana ya abnai nadhabul ana ila masjidi kepada selati turidu an nadhaba ila suhi linastariya aklaman pada fatiro wa masatiro. Nah. Aina jumala'ukum maja'ul yauma liyarotikum ka'adatihim kula usbu'in arotu ayat anian aku yauma ilam kafi. Naam, syukran. Ya. Syukran ya Umar Abdillah. Cukup ya. Sampai situ dulu dialognya. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Siap Umar Abdillah? Insyaallah ya, Ustaz. Di sini ada linashtar ya aqlaman wa dafatira wa masatira. Masih ingat Umar Abdillah aqlaman mengapa di sini dia mansub? Mafulun bih, Ustaz. Mafulun bih, mumtaz. Kemudian dafatira dan masatira, kenapa dia tidak masuk dengan fatatain sama seperti aqlaman? Kenapa tidak dafatiran wa masatiran? Jama' taksir, Ustaz. Jama' taksir, itu saja? Setiap jama' taksir jama' tidak boleh ditanwin, begitu? Mamluk minasor. Naam. Mamluk minasor. Jama' taksir dengan wazan ini, mafa'ila, semuanya mamluk minasor. Tidak boleh di tanwin. Nah. Satu lagi umum, mamana al-muthaf? Museum. Museum. Naam, syukran. Syukran wa jazakillah khair ya Umar Abdillah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Saya pun khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umar Abdillah yang telah terhubung dan bergabung di malam hari ini. Selanjutnya untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, melanjutkan bacaan kita di malam hari ini di Hiwar di pelajaran ke-18. Naam, silakan. Halo. Baik, untuk Anda yang ingin menghubungi kami dapat melalui line telepon di 021-823-6543. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Mufadil, Jakarta. Mufadil, Jakarta, naam. Mufadil, kaya bahalo ki? Alhamdulillah, anak jahair. Suaranya kurang jelas semua, mungkin agak diperkeras suara, volume suaranya. Ya, ya, itu baik. Ya, nah, lanjutkan Om Fadil, tafadhali. Hamid. Ya banati, anal ana adhabu ila mustashfa li iyadati Salma. Aturidna anta zahadna ma'i? Na'am. Maza turidna an ta'khudna laha? Naam. Nuridu an na'khudha ma'ana qulbatal halwa hadhihi. Naam. Inna Salma tuhibbu hadhihi al-halwa kathira. Naam. Aturidna an ta'khudna shay'an akhara? Nuridu an na'khudha hadhihi al-majalata wa hadzal kitaba wa hadhihi al-malabisa. Naam. Arju alla ta'khudna hadhihi al-asya'a kullaha. Fa innal mustashfa la yasmahu bi dukhuli asya'a katsiratin. Naam. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin? Uridna an yadhhabna ma'ana. Bagaimana Umu? Ulang sekali lagi. Ayuridna an yadhhabna ma'ana. Naam, sahih. La adri aina hunna. Azunnu anna hunna ma raja'na minal madrasati. Hayya bina ya banatu. Naam, naam, Masya Allah. Mumtaz, al-kira'ah. Mumtaz ya Umma Fadil. Ya. Uridu an as'aluki ba'd al-as'ila, mungkin? Uridu an as'aluki ba'd al-as'ila. Mungkin? Ana uridu an as'alaki ba'd al-as'ila, mungkin? Enggak jelas. Ummu Fadil, ana mau tanya beberapa pertanyaan, siap? Insyaallah, baik. Ma mana iyadah? Li'iyadati Salma misalnya. Naam. Untuk mengunjungi Salma. Naam. Mengunjungi? Iyadah ada makna khususnya selain mengunjungi. Salma sedang di rumah sakit. Kunjungan kita ke rumah sakit disebut apa? Besuk, membesuk. Menjenguk atau membesuk. Naam, sahih, sahih. Di sini ada kalimat la yasmahu. Mana la yasmahu? La yasmahu. Ketika mengizinkan. Naam, la yasmahu bidukhuli asya'a katsiratin. Tolong terjemahkan. Tidak mengizinkan untuk masuknya banyak barang. Naam, masya Allah. Syukuran. Cukup. Syukuran ya Umma Fadil. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intahaina minal hiwar. Selesai sudah kita dialognya. Dan sudah kita murojaah bersama al-ikhwa di studio dan juga para pendengar dan pemirsa Roja. Terakhir kita sudah baca beberapa tamarin. Alhamdulillah, ya Ikhwan. Sebelum kita membaca beberapa latihan, ana ingin kita loncat sedikit ke at-tamrin ar-rabi'. Nah, mohon dilihat at-tamrin ar-rabi'. Kita baca sekilas saja. Kemudian kita istirahat sebentar ya Abdul Ghaffar, kemudian kita lanjutkan lagi insyaallah. Kita baca sekilas at-tamrin ar-rabi', silakan lihat halaman 129. 129. Halaman berapa itu, ikhwan? 129. Nah, silakan al-ikhwa wal akhwat di rumah. Halaman 129 kita loncat sebentar. Sekilas saja kita membaca at-tamrin ar-rabi' untuk mengetahui secara global bahasan kita pada malam ini. Ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan apa yang berikut. Nah, sini ada tiga bagian yang penting diperhatikan. Tidak ada soal yang perlu jawab, kita hanya diminta untuk memperhatikan contoh-contoh di bawahnya. Misalnya di sini kita mulai dengan bagian yang pertama, alif. Huwa yadhabu. Lihat kalimat yadhabu, yadhabu di situ. Al-fi'lul mudhari' yang marfu'. Al-fi'lul mudhari' yang marfu'. Kondisi asalnya begitu, yadhabu. Lihat sekarang ketika dimasukkan an, huwa yuridu an yadhhaba. Faham tak ya, ikhwan? Faham. Kemudian hiya tadhhabu menjadi hiya turidu an tadhhaba. Di bagian alif ini mufrad. Ini dhamir yang mufrad, baik dhamir huwa, kemudian ada dhamir hiya dan dhamir anta. Kemudian lihat di bagian ba-nya secara sekilas. Oh, sebelum masuk bagian ba ada tambahan lagi di sini, ada dhamir ana dan nahnu. Semua al-fi'l mudhari' yang ada di bagian alif semuanya mansub bil fathah. Mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Mereka mansub dan tanda mansubnya apa, ikhwan? Alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah fathah. Nah, uridu an adhaba, lihat. Nuridu an nadhaba juga dengan fathah. Tapi ketika masuk ke bagian ba, lihat sekarang. Di sini ada beberapa dhamir, diantaranya hum, antum, dan anti. Yang mana ketiga dhamir ini diakhiri dengan huruf nun. Hum yadhabuna. Nah, ketika dimasukkan an, lihat. Hum yuriduna an yadhabu. Apa yang terjadi di sini, ikhwan? Hilang nunnya. Nah, di sini tanda mansubnya bukan fathah. Kalau tadi di bagian alif tanda mansubnya adalah fathah, kalau di sini tanda mansubnya apa? Dia mansub, tapi tanda nasabnya adalah hadzfun nun. Dihapusnya huruf nun. Fahim tum? Ini secara sekilas, nanti kita baca lagi di pertemuan berikutnya insyaAllah secara detail. Di bagian jim, antum lihat, di bagian jim, di sini tidak ada perubahan sama sekali. Hunna yadhhabna. Baca kalimat setelahnya. Hunna yuridna an yadhhabna. Lihat, yadhhabna mansub. Alasa kedalik? Karena ada harfu an sebelumnya. Huruf an. Tapi di sini apakah ada perubahan? Tidak. Tidak. Karena bentuk ini, bentuk al-fi'l mudhari' yang diisnadkan kepada domir hunna dan antunna, dia mabni. Apa itu mabni? Tetap harokatnya tidak berubah. Faham tuh? Nah, sekilas itu yang menjadi pokok bahasan kita di bab ini. Nanti akan kita bahas lagi insyaAllah. Kita ambil istirahat sebentar. Kita kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, Ustaz. Dan demikian ikhwatal Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Jangan beranjak dari layar kaca Anda maupun ruang dengar Anda. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah jeda-jeda yang berikut ini. Nah. رجاء للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي في الدين أعزكم الله جميعا. Pendengar maupun pemirsa رجاء dimanapun Anda berada, kembali bersama kami di program bimbingan bahasa Arab jilid kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullah Taala. Dan Anda yang baru saja bergabung, kita sedang membahas beberapa latihan atau di pelajaran ke-18. Anda yang memiliki bukunya langsung dapat membuka pada halaman ke-129. Nah, berikutnya kita akan persilakan kembali kepada Ustaz Hamzah Abbas. Faliyata fadal masyarakat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Alhamdulillah kita sudah membaca kembali al-hiwar, dialog yang ada di pelajaran 18. Dan tadi sudah kita jelaskan secara global pokok bahasan yang ada pada pelajaran ini, yakni tentang al-fi'lul mudhari' yang mansub, yang nanti disebutkan di latihan keempat. Dan kita kembali ke awal lagi, ke tamarin, latihan-latihan. Kita baca latihan dari awal. Kita minta ikhwah di studio membantu ana di sini. Kita mulai dengan at-tamrin al-awwal safha halaman 128 128. At-tamrin al-awwal, latihan pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut. Hanya ada dua soal, ikhwan. Siapa yang baca dan siapa yang jawab? Anta al-awwal. Anta ya Ibrahim, anta al-thani. Anta masmuka ya akhiran nasitu ismak? Aba Ibrahim. Naam, la bas. Al-awwal anta. Wa anta thani ya Ibrahim. Wa anta ya Aba Ibrahim. Anta Aba Ibrahim. Wa hada Ibrahim wa hada abuka? Naam. Fadal ya Maulana. Tamrin al-awwal, rakam al-awwal. Bismillahirrahmanirrahim. الأول ماذا يريد الأبناء أن يشتروا من السوق؟ apa yang mereka anak laki-laki ingin beli dari pasar? Yuridul abna'u yashtaru an, jangan lupa an. Yuridul abna'u an yashtaru aqlaman wa dafatira wa masatir. Naam, sahih ya ikhwan al-jawab. Sahih, masyaallah. Barakallahu fiik ya Maulana. Al-thani, tafadhal ya Ibrahim. Al-thani, madha turidul banatu an ya'khudna lis-Salma? Naam. Apa yang diinginkan anak-anak? Apa yang ingin diambil dibawa anak-anak perempuan itu untuk Salma? Naam. Turidul banatu an ya'khudna li Salma ulbatal halwa. Naam, ulbata. Ulbatal halwa. Naam. Faqat. Ulbatal halwa faqat. Syai'an akhar. Naam, wa al-majallata. Al-majallata. Wa hadal wal kitaba wal malabisa. Naam, masyaallah. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Langsung masuk ke at-tamrin ats-tsani, mubasharatan. Siap-siap Aba Ibrahim, anta at-tamrin ats-tsani. Perintahnya di sini sahih ma yali. Ma mana sahih ma yali? Sahih. Sahih artinya? Benarkan. Naam, yakni koreksi. Diperbaiki. ma yali, mana ma yali? Nah, jadi yang di bawahnya itu salah, pastikan itu salah. Antum diminta untuk apa? Mengkoreksi. Tidak apa-apa, ana beri contoh nomor satu misalnya. Di sini al-awwal. Antum nomor dua ya Abu Ibrahim. Musta'id. Ana rakam al-awwal, antum rakam al-thani. Al-awwal, Aminatu bintu Hamidin. Aminatu bintu Hamidin. Aminah, putrinya Hamid. Hada taba'an khata. Ini tentu salah. Kalau sekadarik. As-sahih, Aminatu zaujatu Hamidin. Aminah adalah istrinya Hamid. Nah, seperti itu. Baca dulu kalimatnya, kemudian terjemahkan, kemudian diperbaiki. Naam ya Abu Ibrahim. Musta'id anta? Siap? InsyaAllah, siap. Tafadhal. Rakam al-thani. Al-thani. Turidu aminatu antazura ukhtaha. Naam. Terjem. Turidu, aku ingin. Aminah. Aminah ingin mengunjungi saudaranya. Saudarinya. Saudarinya. Nah, ini taban hadza khata. Tentu ini salah. Antum koreksi. Yang benar adalah jarotan. Naam, jarotan. Jarotaha. Jarotaha. Antum sekarang masukkan dalam kalimat sekarang. Jarotaha. Baca lengkap. Turidu aminatu antazura jarotaha. Naam. Ukhtaha ada khata. Yang benar, yang sahih adalah jarotaha. Apa makna jarotaha? Tetangga. Naam. Barakallahu fik. Fik. Barakallahu. Al-thalith. Fadal anta ya maulana. Al-thalith. Qala hamidun lizawjatihi. Hamid berkata kepada istrinya. Naam. Ighsili mindili al-azraq. Ighsili mindili al-azraqu. Mindili al-azraq. Azraqu. Azraqu wala azraqa? Azraqa, ya Ustaz. Azraqa. Naam, azraqa. Naam. Ighsili mindili al-azraqa. Mindili al-azraqa. Limada azraqa? Apa dia, mengapa dia mansub? Nah, wallahu a'lam. Al-jawab as-sahih, wallahu a'lam. Al-azraqa mansub li'annahu na'at. Na'at li mindiliya. Mindil mansub. Karena dia maf'ulun bih. Kalau sekedarik? Balik. Hanya saja tanda mansubnya tidak kelihatan karena dia diidhofahkan ke dhamir ana. Dia asalnya mansub mindila begitu. Paham tum? Maka tidak kelihatan tanda mansubnya, tapi dia mahalnya maf'ulun bih. Posisinya maf'ulun bih. La syak fi dalik. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan kita tahu bahwa maf'ulun bih mansub. Ala sekedarik? Boleh, ya. Maka na'atnya juga harus mansub. Wabih? Nah, terjem awalan ya akhir kirim. Cucilah sapu tangan yang... Sebentar, siapa yang bicara ini? Suaminya, Ustaz. Dari awal terjemahan. Oh. Berkata Hamid kepada istrinya. Nah. Cucilah sapu tanganku yang berwarna biru. Naam. Atau taba'an khata. Ada sekitarik? Boleh, Ustaz. As-sahih mada? As-sahih. Qala Hamidin lizawjatihi. Qala Hamidin, bukan Hamidun. Qala Hamidun lizawjatihi. Ighsili qamisiyal abyadho. Naam, sahih. Berkata Hamid kepada istrinya, cucilah kemeja yang berwarna putih. Naam. Sapu tangan salah dan warnanya juga tentu salah. Nah. Wadih? Wadih, insyaAllah. Nah. Rabi'. Fadhal ya Ibrahim. Arabi. Yuridul abna'u an yadhhabu ila suqi qabla sholati. Naam. Anak-anak ingin pergi ke pasar sebelum sholat. Hada khata' taba'an. Khata'. As-sahih? As-sahih. Yuridul abna'u an yadhhabu ila as-suqi ba'da as-salati. Naam, bukan qabla tapi ba'da as-salati. Terjemah sekarang. Anak-anak ingin pergi ke pasar setelah salat. Naam, bukan sebelum salat. Naam. Anta al-khamis ya Abu Ibrahim, kemudian kita berikan kepada pendengar-pendengar bisa untuk baca latihan. Naam. Fadal al-khamis. Al-khamis. Arada zumala'ul abna'i an yadhhabu ila hadiqatil hayawanati. Naam. Arada, mana arada? Arada menginginkan. Menginginkan. Siapa yang menginginkan? Teman-teman. Nah, teman-teman dari? Anak laki-laki. Nah, teruskan. Teman-teman dari anak laki-laki ingin pergi ke kebun binatang. Nah, ada taba'an khata. Ada sekedarik ya, Abu Ibrahim. Ada. As-sahih mada? إلى المتحف. إلى المتحف. اقرأ في جملة كاملة. نعم. أراد زملاء الأبناء أن يذهبوا إلى المتحف. إلى المتحف. أحسنت. ترجم الآن. Teman-teman anak laki-laki ingin pergi ke museum. Museum. Sahih. Bukan ke kebun. Binatang. Ahsant. Barakallahu fiik ya. Fiik barakallahu. Naam ya Abdul Ghaffar, naftah al-majal. Baik, ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Giliran Anda untuk menjawab atau membaca latihan di halaman ke-128 dan 129 ini. Kita mulai dari latihan kedua saatnya. Latihan pertama. Naam. Silakan di layanan telepon 0218236543. Silakan. Halo. Baik, sudah masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana ini? Abu Salma di Sambas. Abu Salma Sambas. Nah, halan ya Abu Salma. Nah. كيف حالك? Alhamdulillah, ana bi khair. Masyaallah. Fadal, ikra' at-tamrin al-awwal. رقم واحد الأول. الأول. آمنة بنت حامد. التمرين الأول يا. نعم. ما اسمه عرفا؟ أبو سلمة. أبو سلمة نسيت. فضل يا أبو سلمة. لاتيان برتاما يا أبو سلمة. نعم. الأول. ماذا يريد الأبناء؟ يريد الأبناء. نعم. ماذا يريد الأبناء؟ أن يشتروا من السوق. نعم. Sebelum antum terjemahkan, kenapa al-abna'u bukan al-abna'i? Fa'il, Ustaz. Fa'il, sahih. Fa'il hukumnya apa? Marfu. Ahsant. Terjem. Apa yang ingin putra-putra ingin beli dari pasar? Apa yang ingin putra-putra beli dari pasar? Nعم. Al-jawab. Al-abna'u an yashtaru min as-suqi. Jangan lupa yuridu. Oh, nah. Yuridu al-abna'u an yashtaru min as-suqi. Apa yang dibeli di pasar? Aqlaman. Wa dafatira wa masafira. Naam. Terjem. Yang diinginkan putra-putra yang ingin beli putra-putra dari pasar adalah pulpen-pulpen. Nah. Buku tulis dan mister. Nah, mister. Apa artinya mister? Seperti mister bahasanya sepertinya. Masya Allah, penggaris. Nah. Ahsant. Teruskan ya Abu Salma. Al-Thani. ماذا تريد البنات bagaimana ماذا تريد البنات نعم أن يأخذنا بسلمة apa yang ingin putri-putri bawa untuk Salma نعم Yuridul banatu an takhudha. Turidu, karena dia mu'annath. Turidu atau yuridu? Turidu. Turidu, nah. Turidul banatu an takhudna. An ya'khudna, sudah betul itu. An ya'khudna di Salma ulbatal halwa. Ulbatal halwa, itu saja? Wa hadihil majallata wa hadal kitaba wa hadihil malabisa. Naam, sahih. Tarjim ya Aba Salma. Yang diinginkan yang ingin putra-putra putri-putri yang ingin putri-putri bawa untuk Salma sekotak permen ya. Dan majalah ini ya. Dan buku ini serta pakaian-pakaian ini. Ahsanta ya akhir kirim. Mumtaz, barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abu Salma di Sambas yang telah turut bergabung di malam hari ini. Baik, untuk kesempatan kedua di line-line telepon kembali untuk Anda yang ingin turut menjawab atau ikut serta di latihan kajian bimbingan bahasa Arab malam hari ini. Nah, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Umi Linda, Ustaz. Umu Hilda. Umu Linda. Umu Linda, di mana Umu? Di Bekasi. Bekasi. Oh, Masya Allah. Alan wa salam ya, Umu Linda. Alhamdulillah, Ustaz. Nah. Umu tahu sekarang di mana posisinya? Sekarang kita bacaannya? Alhamdulillah tahu, Ustaz. Nah, berarti Umu sekarang baca latihan keberapa? Kedua, Isnain. Nah, At-Tamri Al-Thani. Sahih ma yali. Mana sahih ma yali? Benarkan apa yang di bawah ini. Nah, Umu baca tiga soal tidak keberatan? Insya Allah, Ustaz. Nah, tafadhali. Rakam awal. Nah. Aminatu bintu Hamidin. Nah. Kota air. Nah. Umu terjemahkan dulu. Aminah anak Hamid. Nah, Aminah putrinya. Aminah putrinya Hamid. Nah, taba'an hadha khata. Ini salah, kalau sekadarik khata. Ya. Nah, silakan. Nah, khata. Nah, khata. Pakai kha. Khata. Naam, pakai ta di belakang. Khata. Naam. As-sahih yang benar adalah? As-sahih Aminatu zaujatu Hamidin. Naam, terjemahkan sekarang. Aminah istrinya Hamid. Naam, teruskan. As-thani. As-thani. Turidu Aminatun Aminatu antazura akhtuha. Ukhtaha. Ukhtaha. Naam. Terjemi. Aminah ingin mengunjungi saudaranya. Saudari atau saudara? Saudarinya. Naam. Teruskan, diperbaiki langsung. Turidu Aminatu antazura jaratuha. Jaratu, begitu? Jarotaha. Naam. Kenapa jarota? Mengapa dia mansub? Karena ada an, misal. Yang mansub karena an adalah fi'il mudhari'nya. Antazura. Yang mansub karena an adalah fi'il mudhari'nya. Umurinda. Antazura. Tapi kalau ukhta atau jarota, itu bukan mansub karena an. Dia mansub karena posisinya sebagai? Mafulun bih. Fahim ti, Umurinda? Fahim tu, Ustaz. Nah. Tarjimi, terjemahkan. Aminah ingin mengunjungi tetangganya. Nah, sahih. Kena ketiga, Al-Thalith. Al-Thalith. Qala Hamidun li zaujatihi. Iksili mandi liyal azraqan. Mandi liyal, bukan mandi. Mandi liyal. Iksili mandi liyal azraqan. Naam. Berkata Hamid kepada istrinya, cucilah sapu tanganku yang warna biru. Langsung. Ya, betul kan? Sahih. Qala Hamidun li zaujatihi iksili qamisiyal abyada. Abyada wala abyada? Abyada. Naam, pakai bot. Naam. Terjemah. Berkata Hamid kepada istrinya, cucilah kemejaku yang berwarna putih. Naam, ahsanti. Syukran. Syukran ya Umaindah. Afan Ustaz. Jazakillah khair. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Terima kasih Umu Linda di Bekasi atas kebersamaannya di malam hari ini, turut bergabung di jawaban atau menjawab latihan-latihan di kesempatan malam hari ini. Baik, kita lanjutkan setelah. Silakan di belakang Umu Linda Bekasi tadi, Anda dapat terhubung bersama kami di layanan-layanan telepon dan kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Kembali untuk Anda yang ingin menjawab di latihan-latihan yang ada di malam hari ini dengan menghubungi kami di 021-823-6543. Ya, kita sapa. Halo. Naam, silakan. Baik. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Isma Pradal. Ya, mohon maaf, agak dikeraskan suaranya. Dengan siapa? Dengan Sumatera Barat. Ya, namanya tidak terdengar, tapi kotanya Sumatera Barat terdengar. Sumatera Barat, ya. Nah. Ya. Mau baca, Ibu? Bukan, ya, Pak. Bagaimana? Buku bintang syarat ini bisa dapat imamnya. Ya, kurang terdengar dengan ya, jelas. Mohon maaf. Ya, mohon maaf untuk Ibu di Sumatera Barat, mungkin dapat ditutup terlebih dahulu teleponnya dan mencoba menghubungi kembali. Naam. Berikutnya untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan-layanan telepon, untuk Anda yang ingin turut bergabung di menjawab latihan-latihan yang ada di malam hari ini, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Umu Aqsa. Umu siapa? Umu Aqsa. Umu Aqsa. Di mana Umu Aqsa? Di Cilengsi. Cilengsi. Nah, masih tetangga dengan Tadi Raja. Nah. Mau baca Umu Aqsa? Anak mau bertanya aja. Ya. Nah, tafadhali. Terkait dengan pelajaran kita. Iya, sebentar. Ini soal bikin kalimat gitu, Ustaz. Iya. Di sini ada perpustakaan. Huna inda maktabah, itu apa, Ustaz? Suaranya kurang jelas, Umu Aqsa, mungkin kalau menggunakan HP bergeser sedikit mungkin. Huna inda maktabah. Huna indal inda maktabah. Indal maktabati mungkin. Terus satu lagi, Ustaz. Ya, yang ditanyakan apa ini? Betul atau salah kalimatnya gitu? Yang ingin umu buat apa ini? Apa yang umu ingin katakan di situ? Artinya bagaimana? Di sini ada perpustakaan. Di sini ada perpustakaan. Huna. Baik. Ini di surat Al-Mujadilah. Ayat 2 ada kalimat mil qobli ayyatamangsa. Iya. Mil qobli, li-nya itu kan kasroh ada mil. Iya. Terus kalau di surah Al-Jumu'ah ada mil qoblu. Ini pernah dibahas semua. Ini pernah dibahas sebelumnya. Nah, ini pertanyaan ini berulang-ulang kali. Nanti dicek di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada jawaban-jawabannya itu. Kita fokuskan dulu yang pertama tadi. Ya, baik, itu saja, Umu. Baik. Ya, tadi terkait dengan di sini ada perpustakaan. Huna indal maktabah. Langsung saja huna al-maktabatu. Huna al-maktabatu atau al-maktabatu huna. Maaf ya, masyarakat. Nah, tidak usah ada inda. Karena tidak pas jika ingin mengatakan kalimat yang umum sebutkan tadi. Nah, cukup al-maktabatu huna atau huna al-maktabatu. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Dan kita masih melanjutkan di latihan malam hari ini di halaman 128 dan 129. Silakan di layanan lain telepon 0218236543 penelpon yang lainnya. Iya, halo. Naam. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Didin di Nunukan, Kalimantan Utara, Ustaz. Pak Didin, Nunukan ya, Kalimantan Utara. Iya, Pak Didin, mau baca latihan? Ustaz. Mohon maaf. Ya. Pengen nanya gimana cara untuk mendapatkan buku pelajaran bahasa Arab seperti yang Ustaz ajarkan. Oh iya, ya. Baik. Ingin mencoba membaca latihan di malam hari ini? Insya Allah nanti berikutnya, mudah-mudahan diberi panjang umur dan selalu setia untuk mengikuti pelajaran di Al-Baqarah. Insya Allah barakallahu fiik. Ya, insya Allah jawaban dari pertanyaan Bapak akan disampaikan di akhir acara saatnya. Ya, insya Allah. Nah, baik, kita masih memberikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa dalam menjawab latihan-latihan yang ada di malam hari ini atau yang telah disampaikan dan dibahas tadi. Di layanan-layanan telepon kembali kita akan sapa para pendengar maupun pemirsa. Naam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Ihsan di Bekasi. Ummu siapa? Ihsan. Ummu Ihsan Bekasi. Naam. Kembali. Ya. Ummu Ihsan mau baca? Iya, Naam. Ya, alhamdulillah. Silakan, ada 3 soal di latihan kedua yang masih belum dibaca, Umu. Tidak keberatan 3 soal? Naam. Tafadhali. Arba'ah. Naam. Yuridu abna'u an yadhhabu ila suqi qabla salati. Naam. Kata. Naam. Terjemahkan dulu. Terjemi awalan. Anak-anak perempuan ingin pergi. Anak-anak perempuan. Anak laki-laki ingin pergi ke pasar sebelum sholat. Naam, yang betul adalah yuridu abna'u an yadhhabu ila suqi ba'da sholati. Naam. Bukan qabla tapi ba'da. Nah, mana ba'da sholati? Setelah sholat. Nah, cukup. Teruskan rakam al-khamis. Al-khamis. Arodu zumala'ul abna'i an yadhabu ila hayiqatil Hawaii. Iya. Hayawan nanti. Naam. Kata Ustaz. Naam. Terjemahkan dulu. Aroda tadi apa ya, Ustaz? Aroda ingin. Aroda yuridu maknanya sama. Ini tadi fi'il madhinya, Ustaz. Betul sekali. Fi'il madhinya aroda, al-mudhari'nya yuridu. Naam. Yuridu. Anak, teman-teman anak laki-laki ingin pergi ke kebun binatang. Nah, yang mana yang salahnya, Umu? Hadi kotil hayawan. Seharusnya bagaimana? Kalau dibaca? Seharusnya arah dan kumala abna'i aniyat habu ilah. Apa tadi? Ilah? museum tadi apa ya, Ustaz? Hah? Museum? Nah, lihat kembali tulisannya di dialog. Hilal? Hilal Muthafi. Ya, Muthafi. Nah, Al-Muthaf. Nah. Nah, teruskan. As-Sadis. As-Sadis. As-Sadis. As-Sadis. Nah. Yuridu Hamidu an yadhhabu. An yadhhaba. Ada an sebelumnya? An yadhhaba. Nah. Yuridu Hamidu an yadhhaba ila al-mustashfa ma'a zawjatihi. Ma'a zaujatihi. Ma zaujatihi. Tarjimi. Hamid ingin pergi ke rumah sakit bersama istrinya. Nah. Di mana salahnya, Umu? Zaujatihi. Ma'a zaujatihi yang ma'a salah, yang betul? Ma'a balati. Ma'a? Ulang sekali lagi, Umu. Ma'a balati. Naam, ma'a banatihi. Oh, enggak usah pakai alif lam. Ma'al banati boleh. Ma'al banati boleh. Kalau Umu pilih pakai al, berarti tidak usah pakai ha. Ma'al banati. Kalau alnya dihapus, ma'a banatihi. Naam. Ahsanti. Syukran. Syukran ya Umu Aman, Arifan. Umu Ihsan. Umu Ihsan, syukran wa jazakillah khair. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Naam, tafadhol. Silakan. Hasan. Hasan, terus ada kata Hasan Mila yang dipakai. Kurang jelas semua, ulang sekali lagi pertanyaannya. Kata Hasan, Hasana, biasa buat Hasana. Kemudian yang kedua kata Hasan Mila, namanya di masjid. Terus yang ketiga kata Ihsan. Terus yang keempat kata itu Ustaz yang ada. Itu bedanya bagaimana ya? Umu, SMS saja. Nah. Banyak pertanyaannya yang kurang terdengar, SMS saja, nanti mudah-mudahan dibacakan di setelah ini insyaallah. Oh, baik. Ya, Umu ya, cukup ya Umu ya. Nanti di SMS saja, lainnya nanti mudah-mudahan bisa dibaca nanti malam ini atau pertemuan berikutnya insyaallah. Nah. Ya, Ustaz. Ya, syukran Umu ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Umu Ihsan yang suara kurang terdengar dengan jelas, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi juga ragu untuk dapat dijawab dengan benar. Dan mungkin untuk informasi pula, baik Umu Ihsan maupun pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang sudah terhubung melalui line telepon, untuk tidak menggunakan fasilitas atau loudspeaker ya, karena kami harap untuk mendapatkan suara yang bagus agar tidak terjadi kualitas yang kurang baik. Dan Umu Ihsan tadi menjadi penelpon terakhir di malam hari ini, Ustaz. Nah, selesai sudah latihan ketiga tadi. Nah, atau kedua tadi. Nah. Dan barangkali sebelum kita akhiri pula kajian atau perjumpaan kita, beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk perlu kita bacakan pula, Ustaz ya. Baik, di antaranya, nah, Ustaz mohon dijelaskan kedudukan kata Salma pada jumlah yang mengatakan Le'iya dati Salma. Nah. Dari Abdullah Sulbar. Nah, Le'iya dati Salma, kalau antum lihat dengan jeli bentuk kalimat Iya dati Salma. Pertama, Iya dati, anak minta bantuan Ikhwal Studio. Le'iya dati, mengapa Iya dati majrur? Nam ya Ibrahim? Ada harfu jar, yaitu? Lam. Kemudian li'iyadati Salma, bentuk apa ini? Ketika iyadah digabung dengan Salma, bentuk apa ini? Mudhaf dan mudhafun ilaih. Dan antum tahu bahwa mudhafun ilaih bagaimana hukumnya? Majrur, lasa kedalik. Di sini Salma majrur, lasa kedalik. Hanya saja tanda-tanda majrurnya tidak terlihat. Karena harokat, karena huruf terakhirnya adalah apa ini? Salma. Huruf terakhirnya apa? Alif maksurah. Alif maksurah tidak berharokat. Ada sikat darik? Dia tidak bisa memunculkan harokat kasroh. Karena dia bukan huruf yang bisa memunculkan harokat. Sehingga tetap dia majrur, hanya saja tanda majrurnya tidak terlihat. Nah, untuk mengerti kalau belajar lebih jauh tentang ini, nanti akan temukan di ketika di i'rab salma majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Nah, kasrah yang tidak terlihat li ta'adzurihi anil kasrah. Antum pernah dengar i'rab seperti ini? Tidak paham sekarang, tidak apa-apa. Nanti insyaallah di pelajaran khusus tentang itu insyaallah. Nah. Baik. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya pertanyaan kedua dari pesan singkat dari pendengar yang lainnya. Ustaz, bagaimana atau mohon dijelaskan berkenaan dengan apa yang disebut fi'il lazim dan bagaimana yang disebut dengan fi'il muta'addi. Nah. Kemudian langsung kita bacakan pula pertanyaan berikutnya. Mohon dijelaskan tentang ma'rifat dan nakirah. Nah, pertanyaan yang penting untuk dibahas yang kedua. Yang pertama kita belum mempelajarinya. Akan lebih afdol jika penanya nanti bertanya lazim dan muta'addi ini di jilid ketiga insyaallah. Bisa kita jawab, hanya saja nanti pertanyaan jawaban ini akan mengalihkan kita dari pelajaran pokok sebenarnya. Nah, mohon pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan ke jilid kedua kita mengusahakan agar yang terkait. Nah, ini belum kita pelajari, bukan karena kita tidak mau jawab, khawatir nanti menimbulkan PR baru buat ikhwan-ikhwan yang lain. Oh, apa ini nanti pertanyaan tidak berhenti. Nah, nanti lazim dan muta'addi bisa tanyakan ke guru kita Al-Ustaz Masud Mahmud di malam Sabtu insyaallah. Beliau nanti ada pembahasan tentang itu insyaallah. Adapun yang sudah kita pelajari ma'rifah nakirah. Ada sekadar ya, ikhwan? Nah, apa makna ma'rifah dan apa itu nakirah? Masih ingat? Ma'rifah secara makna artinya yang khusus. Yang sudah diketahui. Adapun nakirah kebalikannya, yang umum, yang belum diketahui. Dan ini ma'rifah nakirah ini kalau tidak salah di jilid 1 sudah kita bahas secara praktek, tidak secara teori, ya, tapi belakangan setelah itu muncul teorinya karena diperlukan untuk diketahui kaidah-kaidahnya bahwa ma'rifah itu yang khusus, yang tertentu. Adapun nakirah yang umum, yang tidak tertentu. Contoh misalnya ana mengatakan kepada Maulana, uridu hadal baita. Uridu hadal baita. Mana uridu hadal baita? Saya ingin rumah ini. Atau saya hapus hadanya uridul baita. Uridu al baita. Saya ingin rumah ini. Tapi coba kalau ana rubah uridu baitan. Uridu baitan. Apa beda antara uridul baita dengan uridu baitan? Ini yang disebut ma'rifah dengan nakirah. Mana yang ma'rifah? Uridul baita, pakai alif lam. Ketika ana mengatakan saya ingin rumah, ini ma'rifah. Saya butuh rumah tertentu, bukan sembarang rumah. Rumah itu diketahui oleh ana dan orang yang ana ajak bicara. Oh, Ustaz pengen al-baita, maksudnya rumah itu tuh, yang sifat-sifatnya begini. Tapi ketika ana bilang, ya maulana uridu baitan. Uridu baitan, apa maksudnya? Saya ingin rumah, terjemahannya sama. Tapi ketika jadi baitan, nakirah. Rumah apa saja, pokoknya saya mau. Faham tuh? Nah, yang satu ma'rifah, yang tertentu, yang paham saya dan maulana. Adapun ketika ana bilang uridu baitan, rumah ini masih umum. Pada sekitalik, antum kasih rumah ana yang mana saja, enggak masalah. Karena ana tidak menentukan satu rumah tertentu. Ini namanya nakirah. Faham tuh? Contoh lain. Ishtaraitul kitaba. Ishtaraitu al kitaba. Apa makna ishtaraitul kitaba? Saya buku. Lihat ada al kitaba di situ. Ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Berarti yang saya mau beli itu buku tertentu, bukan sembarang buku. Tapi ketika Nabi bilang ishtaraitu kitaban. Ishtaraitu kitaban. Saya beli buku apa saja, pokoknya saya beli. Faham tuh? Tidak khusus buku tertentu. Ini disebut nakirah, yang pertama disebut ma'rifah. Wadih ya kawan? Wadih. Nah, wallah alam bisawab. Baik. Jazakumullah khairan. Jazakumullah. Sampaikan Ustaz. Satu pertanyaan kembali di pesan singkat Ummu Lukman di Mencirim ya, Sumatera Timur. 6 di Sumatera, dan beliau menyampaikan Sumatera Timur lah, di daerah Binjai ya, Binjai. Daerah Binjai. Mengatakan, Ustadz, jika kita mengajar dengan buku Durusul Ulugha ini, Ustadz, kira-kira target apa yang kita perlukan, Ustadz? Apakah murid harus bisa memahami makna hiwar atau irobnya, atau mampu menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia? Demikian. Nah, sebenarnya kalau kita lihat buku Durusul Ulugha ini, sebenarnya banyak yang ingin diraih. Banyak yang ingin diraih. Ya tentu, pertama kemampuan membacanya, tentu juga kemampuan memahami apa yang dibaca, dan yang ketiga, kemampuan untuk mengetahui harokat huruf terakhir yang tepat untuk setiap kata. Namanya i'rab. Dan ini mulai, antum mulai lihat sejak masih jilid 1, ketika antum lihat ada al-kitabu, tiba-tiba jadi kitabun. Kemudian setelah itu beberapa pelajaran kemudian ada al-kitabu al-maktabi. Ada al-maktabi. Kasrah. Sebelumnya dhamma jadi kasrah. Kemudian nanti gak lama kemudian ada fathah. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa pertama, buku ini bertujuan antum untuk paham al-mufradat. Dan paham membacanya dan paham maknanya. Kemudian bagaimana meletakkan mufrad itu di kata. Di sebuah kata, di sebuah kalimat, dan bagaimana menentukan harokat yang benar. Antum perhatikan begitu tidak ketika belajar Durusul Ulugha itu. Antum tahu ada tulisan fil dengan alkitab. Fi digabung dengan alkitab. Bagaimana bacaannya? Fil, kita, bi atau kitabu, kitabah? Kitabi. Antum tahu kenapa kitabi? Karena ada? Antum tahu harokatnya kasrah, dhamma atau fathah? Karena antum belajar itu. Dan itu yang diraih di sini. Dan uniknya buku ini memberikan maklumat secara perlahan, tidak secara sekaligus. Nah, seperti pembahasan misalnya huruful jar, apakah sekaligus semuanya huruful jar dikasih? Tidak, sedikit-sedikit. Kemudian ada pembahasan tentang tasriful fi'il madhi, apakah sekaligus dalam satu pelajaran al-fi'il madhi selesai? Tidak, beberapa pelajaran. Kemudian ada pelajaran tentang al-adad wal ma'dud, apakah semuanya satu pelajaran selesai? Dari angka 1 sampai 1000? Tidak. Ini semua diberikan secara perlahan. Dan nasihat ana khusus bagi ikhwan dan akhwat yang mengajarkan buku Durusul Ulugha ini, mohon untuk perlahan. Karena sebagian besarnya ana yakin yang belajar adalah orang-orang yang sudah berumur. Seringnya begitu. Maka mohon perlahan. Mohon perlahan, tidak usah terburu-buru. Yang penting bisa. Yang penting bisa. Seperti kita di televisi dan radio Roja ini, bagaimana ikhwan? Apakah kita target waktu 1 tahun harus selesai buku ini? Targetnya adalah antum paham. Dan satu lagi yang juga penting diperhatikan di sini, jangan melebar ke apa yang belum dibahas. Seringnya teman-teman itu keteter, ustadz atau ustadzahnya tiba-tiba melayang ke tempat lain. Ada pertanyaan yang muncul dari para siswa misalnya tentang sesuatu yang dipelajari akhirnya panjang lebar keluar materi sehingga balik lagi susah. Nah tadi kan saya tidak menjawab soal tentang lazim dan muta'addi, karena nanti kita akan lari jauh ke permasalahan yang ingin kita kejar di sini. Pertanyaan tidak bisa bebas, pertanyaan itu dibatasi sesuai dengan pelajaran. Tadi min qabli itu. Kalau dijelaskan sekarang pun, antum tidak semua paham nanti. Ada beberapa hal yang belum dipelajari yang tidak mungkin dijelaskan sekarang. Mohon nanti diperhatikan itu, khususnya bagi ikhwan dan akhwat yang ingin mengajar buku Durusul Ulugha. Nah, Allah alam bissawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dan juga nasihatnya, Ustaz. Dan itu merupakan jawaban dari Ummu Lukman di Mencirim tadi di Binjai, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir pula di sesi tanya jawab kali ini. Silakan Ustaz menutup kajian ini, dapat disampaikan ikhtitam. Nah, di sini apa fokus pembahasan kita, ikhwan? Masih terkait dengan al-fi'il mudhari yang mansub. Walaupun ada hal-hal lain yang dijelaskan di pelajaran ini, tapi umumnya globalnya terkait dengan itu insyaallah. Dan nanti insyaallah kita akan baca latihan-latihan berikutnya, khususnya latihan keempat yang terkait dengan pokok bahasan kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kemudahan bagi kita untuk terus belajar bahasa Arab ini. Demikian, kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.